آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ini ya. Ya, hal tidaklah melainkan jika kalimat sudah sempurna. Berarti dia apa? Umdah apa fadlah? Fadlah secara umum. Fadlah secara umum. Jangan kita katakan fadlah mutlakon. Tafsilan. Fadlah tafsilan. Bimana annahu laisa ahada juz'ai al-jumlati. Yang maknanya dia bukan salah satu dari dua bagian jumlah. Mubtada khobar, fi'il fa'il. Nah, dia bukan dari itu. Ya, dia bukan dari itu. Baik, barakallahu fi. Kemudian kita beliau lagi di sini. Ya. Walaysa al-muradu bitamamil kalam, bukanlah yang dimaksud dengan sempurnanya kalimat. Ayyakunal kalamu mustaghnian anhu. Bukanlah yang dimaksud dengan tamamul kalam di sini artinya kalam dia ayakunal kalamu mustaghnian anhu, artinya kalam enggak butuh dia, bukan demikian. Terkadang kalam butuh dia. Bidalil qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ard. Janganlah engkau berjalan di muka bumi. Ini kan ngambang. Maroha. Nah, ini penyempurnanya dalam keadaan sombong. Ya, janganlah kau berjalan di muka bumi. Artinya ini ngambang ini kalimat. Berarti kita enggak boleh jalan sedikit pun dong. Marohan dalam keadaan sombong. Marohan ini hal. Ya, dia hal. Mana sahibul halnya? Mana sahibul halnya? Hah? Anta di domir mustatir wujuban tamsi. Ya, itu sahibul halnya. Baik. Baca sini. Ya, Suyudi. Qawluhu ay ba'da jumlatin tamamatin. Hadha tafsirun li tamamil kalami. Wal jumlatu at-tamamatu hiya al-murakkabatu min fi'lin wa fa'ilin aw min mubtada'in wa khabarin. Wa qawluhu wa laysa al-muradu an yakuna al-kalamu mustaghniyan 'anha ila akhirih. Ay bi anna al-fa'ilata qad tatawaqqafu ala dhikrihi kama fi ayati allati dhakaraha al-musannifu wa nahwu wa ma khalaqna as-samaa'a al-ardha wa ma bainahuma la'ibina ala tara anna al-kalama la tatimmu fa'idatahu fa'idatuhu fa'il dari tatimmu fa'idatuhu al-maqsudatu biduni dikri marohan wala ibina. Baik. Berarti kan ya di sini hal tidaklah sempurna kecuali setelah sempurna kalam, ai li annahu fadlatun, karena dia adalah fadlah. Ya, ini hukum asalnya. Wa qauluhu wa ba'da jumlatin tamatin ahada tafsirun lima li tamamil kalam, yaitu setelah sempurna kalam. Ya, ini tafsir dari sempurna kalam. Wal jumlatu tamah al-murakkabu min fi'lin wa fa'ilin aw min mubtada'in wa khabarin. Yang dimaksud jumlah yang sempurna yang tersusun dari fi'il fa'il mubtada' khabar. Atau antum ibaratkan dengan gini. Ayya khudal fi'lu fa'ilah wal mubtada'u khabwa khabarahu. Ayya anya khuda al-fi'lu al-fa'ilah al-fa'ilahu. Ayya khuda al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Nah, itu. Fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada sudah mengambil khobarnya. Tapi barakallahu fiik. Wa qawluhu wa laysa al-muradu an yakuna al-kalamu mustaghniyan anha. Apa yang dimaksud di sini? Bukanlah yang dimaksud di sini kalam enggak butuh kepadanya. Ila akhir. Ya, perhatikan di sini. Aili annal fa'idata qad tatawaqqafu. Karena yang namanya faedah dari sebuah kalimat ya, itu terkadang bergantung ala dzikrihi kepada penyebutan si hal tadi. Ya, bergantung kepada penyebutan si hal. Kama fil ayatil lati dzakaraha al-musannifu, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh musannif. Perhatikan di situ. Ya, perhatikan di situ. Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Maraha dia hal. Ya, dia ja'at ba'da an akhadhal fi'lu fa'ilahu. Dia datang setelah fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Ini kalimat sebenarnya sudah sempurna. Tapi faedahnya enggak ada. Ya. Enggak ada. Tayyib barakallahu fikum. Ya, kemudian menarik kita di wa nahu wa ma khalaqna as-sama'i wa ma khalaqna as-sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqna nahnu itu kan. Tidaklah kami, ini nun ta'zim ya. Bukan kami banyak tapi Allah mengagungkan diri sendiri. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi maupun yang ada di keduanya la'ibin dalam keadaan kami main-main. Tidak demikian. Ya. Ala tara annal kalama la'ibin apa irobnya la'ibin di sini? Nah. La'ibin apa irobnya? Hal. Hal dari mana? Dari domir nahnu. Ala tara annal kalama la tatimu faidatuhu. Apakah Anda tidak melihat kalam tidak sempurna faedahnya al-maksudah? Maksud tujuan dari kalimat tersebut biduni dzikri marahan wala ibi. Kalau cuma wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Ya, dan apa-apa yang ada keduanya. Udah gitu doang. Ya enggak ada faedahnya. Nah, ketika disebutkan la'ibin ada faedah. Sama kayak tadi. Baik barakallahu fik. Summa qala al-musannif wala yakunu sahibul hal ila ma'rifatan kama taqaddama fil amsalah. Dan yang namanya sahibul hal dia mesti ma'rifah sebagaimana yang berlalu. Pada contoh-contoh. Au nakiratan. Nah, bisa juga dalam bentuk nakirah. Ya. Tapi hukum asalnya sahibul hal itu adalah ma'rifah. Ya, terkadang dia datang dalam bentuk nakirah. Ini ala khilafil asal, menyelisihi ya hukum asal. Ya, bimusawwigin namun dengan ada syarat yang membolehkan. Ya, lakin yustaratu ayyujad an yujada musawwigun minal musawwiqat. Ada musawwiknya. Dan nanti musawwik ini yang allati tujawwizu maji'ahu nakiratan. Yang memperkenankan datangnya hal dalam bentuk nakirah. Nah, itu. Ya. Sama kayak mubtada khobar diperhatikan syarat dari mubtada apa? Ayakunal mubtada'u ma'rifatan. Boleh enggak dalam bentuk nakirah? Hah? Boleh. Ya. Kalau ada musawwik. Ya. Jadi kalau ada musawwik. Ya. Istaratu ayu jada musawwigun. Musawwik. Ya. Ada musawwik yang nanti yujawwizu maji'ahu nakiratan. Ya. Boleh kan mubtada begitu? Misalkan apa? Didahului oleh nafiyun, istifham. Ya. Misalkan apa? Hah? Yusuf an Yusuf diberikan sifat, diberikan mudhof ilaih, diberikan apa lagi? Hah? Ditakdim, ditakhir mubtada'nya, ditakdim khobarnya. Kan begitu? Nah, begitu juga dengan hal. Dalam bentuk datang dalam bentuk nakirah, ya kayak gitu juga. Nanti musawwiknya. Kalau Anda sudah paham musawwik mubtada nakirah, ya ngerti nanti di hal. Ya? Nah, ini ngerti insyaallah. Gampang kan, Raymond? Nah, Raymond aja gua irup ngerti insyaallah. Lihat nih, fidari jalisan rajulun, mana jalisan hal, lihat tuh di irob. Ya, lihat tuh di irob, jalisan hal, rajulun mubtada, muakhor. Mana sahibul hal? Mana sahibul hal ya Pak? Rajulun. Ya. Lihat di fitnat. Wasawwaqa maji'ul hali minan nakirati taqaddumuhu alaiha. Kenapa? Karena didahului, hal mendahului sahibul halnya. Hal mendahului sahibul halnya. Ya. wa qawlihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Perhatikan sawa'an. Sawa'an hal dari arba'ah. Arba'ah nakirah. Yati betat sawwa qadhalika at-takhsisu bil-idhafah. Kenapa boleh? Ya, yang membolehkan hal tersebut adalah at-takhsis. Karena nakirah ditakhsis dengan idhafah. Yang namanya nakirah kalau sudah ditakhsis dengan na'at atau dengan idhafah, maka berubah menjadi khusus. Ya, tidak umum lagi, jadilah dia ma'rifah begitu. Seolah-olah dia jadilah seperti ma'rifah. Fi arba'ati ayyamin, arba'ah diidhofahkan. Maka sawa'an hal sahibul hadiah arba'ah. Wa qawlihi ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Lihat di footnot. Ya. Ma mana fiyah, tuh lihat ini musawiknya ini. Ahlakna fi'il fa'il. Ya. Ahlakna fi'il fa'il. Kemudian min qaryatin min minyatul silah taukid. Ya. Kalau selain Quran kita sebut min zaidah. Ya, min zaidah. Nanti qaryah majrurun lafdhan mansubun mahallan. Qaryatan wa ma ahlakna qaryatan begitu. Ya, kalau di selain Quran, tapi kalau di Quran enggak boleh. Sebagian ulama menyatakan enggak boleh nyebut zaidah. Sebagian lain mengatakan boleh, itu istilahan saja. Ya, min silatun wa taukidu. Qaryatin maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih. Ya, karena dia maf'ulun bih. Ya, dia mahallan, mahalnya maf'ulun bih. Ya, wala matu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu mana amin duhuriha ishtigolul mahal biharakati harfil jar az-za'id. Tuh, disebut juga harfil jar az-za'id. Tadi silah, ya kan? Nah, disebut juga. Illa adatul hasr. Laha jar majrur muta'alik bimahdufin khabarun bimahduf khabar muqaddam. Munzirin muqtada mu'akhir. Wa jumlah muqtada khabar laha munzirun. Perhatikan jumlah laha munzirun. Fimahli nasbin hal min koryatin wahiyya nakir. Wasaw gadalika taqaddumun nafi. Yang membolehkan hal tersebut adalah ya, nafiyu didahulukan. Ya, kita pernah pelajari di awal-awal bahwasanya jumlah yang apa namanya jumlah yang datang setelah jumlah dia menjadi hal kalau sahibul halnya ma'rifah. Kalau ternyata yang calon sahibul hal itu adalah nakirah, maka enggak jadi hal. Jadinya apa? Jumlahnya fima na'at. Sifat. Nah. Tapi ini boleh. Kenapa? Taqaddumul an-nafi. Karena didahului oleh an-nafi. Sama kayak mubtada. Qala wa qira'ati ba'dihim wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqa bin nasbi. Dan qira'ah sebagian mereka. Artinya ini keluar dari jumhur qura'. Kalau qura' membacanya dengan rafa' indallahi musaddiqun. Nah, ini ada yang membaca musaddiqun. Ya, kenapa demikian di i'rab sebagai hal? Yaitu di footnote ya. Walamma lamma rabitahu di wujudi syai'in ya di wujudi ghairi ja'akum kita ja'ahum kitabun fi'il fa'il maf'ul ya. Min indilah jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf na'at kitabun lafdz jalalah ya. Ya untuk lafdz na'at untuk kitab ya lafdz jalalah mudhaf ilai kitabullah ya. Kitabun min rabbih. Oh, ada yang dihadap itu. Ya. Musaddiqan hal min kitab. Itu kitab nakirah. Wasaw wa gadalika takhsisuhu bil wasaf. Karena ditakhsis dengan wasaf. Kitabun min indillah. Ya. Kitabun min indillah. Mana na'atnya? Kitabun. Oh di mahdhuf, na'atnya mahdhuf. Na'atnya mahdhuf. Tayyib bin nasab. Tayyib tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Niko. Biwujudi allati tuqarribuhu min mustaqbilihi wa sahibul hali bi manzilati al-mubtada'i wa qiyam manzilati al-khabari. Baik, perhatikan ini dulu. Wala yakunu sahibul hali illa ma'rifatan. Sahibul hal mesti ma'rifah, ay li annahu mahkumun alaihi bil hal. Ya. Karena yang sahibul hal inilah yang dihukumi dengan hal. Hal itu kenapa dia dalam hal ini ke dalam keadaan apa? Siapa yang dalam keadaan ini? Si ini sahibul hal ini. Ya, kemarin kan kita menyatakan hal itu enggak boleh dalam keadaan ma'rifah, nanti akan disangka na'at, ya. Nah, sahibul hal mesti ma'rifah. Al-aslu fil mahkum alaih at-ta'rifu. Nah, hukum sahibul hal, mahkum alaih, itu sahibul hal artinya. Ya, ini mesti ma'rifat. Li'annal hukma alal majhul la yufidu ghaliban. Karena hukum atas sesuatu yang majhul, ya enggak memberikan faedah. Kebanyakan demikian. Lakin qad yakunu nakiratan. Namun terkadang sahibul hal ini bisa juga nakirah. Ya, biwujudi musawwikin minal musawwikat. Karena adanya musawwik yang membolehkan. Jadi beberapa faktor yang membolehkan allati tuqarribuhu minal marfu'at, minal ma'rifah. Yang nanti akan mendekatkan dia kepada ma'rifah. Seolah-olah jadi pakai ma'rifah. Kama yaqa'ul mubtada'u nakiratan bi musawwikin, sebagaimana mubtada' dapat mubtada' yang nakirah itu dapat terletak sebagai ya mubtada', ya. Fa sahibul hal bi manzilatil mubtada'. Maka sahibul hal yang ma'rifah bagaikan mubtada, sedangkan hiya yaitu hal seperti khobar. Nah, jadi sahibul hal itu pun bisa juga dalam bentuk nakirah, sebagaimana kalau ada musawwik yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah. Ya, tadi di matan disebutin semua. Lanjut Niko. Taqaddumul hali mana itu antum? Wahyu aswabu, oh aswabun, asbun kali antum nggak bacanya asbun, aswabu, paham nggak? Nggak boleh pakai tanwin, kenapa nggak boleh pakai tanwin? Mamun mina sorok kenapa? Niko, Niko, alamiah apa wasmiah? Apaan fa'ala? Fa'ala, kalau fa'ala fi'il dong. Sujudi, kenapa enggak boleh tanwin? Af'al, alamiah apa wasfiah? Wasfiah ma'a wazan fi'il, begitu. Masuk, tentu enggak jemput asbun. Aswabu, terus. Wasahihu man'uhu. Wayugni. Hasbuk, cukup. Taibar kalau fiknya. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah, wal musawwiqatul ladzi dzakaraha al-musannifu huna salasah. Ya, salasatun. Salah satu khobar dari musawwiqat. Bukan salah satan, maf'ul dari zakara udah ada itu. Ha. Musawwiqat yang disebutkan oleh musannif di sini Ada tiga. Ada tiga di sini. Ya. Al-awwal yang pertama. Ya, yang pertama kata beliau taqaddumul hal ala sahibihi. Hal mendahului ya sahibul halnya. Nah, ini hal mendahului sahibul halnya. Perhatikan. Ya. Maka perhatikan fiddari jalisun nahu dilihat dicontoh. Fiddari jalisan rajulun. Nah, lihat, maka hal jalisan hal min rajul min rajulun rajulun sahibul hal nakira. Ya, sawaga, lihat perhatikan ini jelas ini ya. Sawaga wa sawaga maji al hali minhu. Yang membolehkan datangnya hal dalam bentuk nakirah tadi taqaddumuhu alaih, karena hal mendahului sahibul halnya. Ya, hal mendahului sahibul halnya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian wakila halun minad dhamir, ada yang menyatakan sahibul halnya itu dia adalah hal dari sahibul hal domir. Domir yang mana? Al-mustaqin yang menempati di dhorof. Yang menempati di dhorof. Wahuwa aswabu. Ya, ini yang lebih tepat. Ya. Ini yang lebih tepat. Jadi dhorofnya itu mana? Dhorofnya fidari. Ya. Eh kok fidharab mana sih? Kok fidharab? Contohnya kan enggak ada dharabnya. Fidari jalisat rajulu. Kan enggak ada dharabnya. Jadi majrur kan? Jadi begini, ya. Ya, misalkan ini enggak ada hal gini. Fidari rajulun begitu kan? Takdirnya apa? Fidari rajulun. Takdirnya apa? Hah? Istaqarra gitu kan. Fidari istaqarra rajulun. Nah, nanti itu ada domir yang menempati dia itu tadi. Wahuwa aswabu. Tapi kalau ada domir juga enggak kan? Kan fa'il jelas rajulun, enggak ada domir lagi. Nah, adapun dzaraf ya mungkin, tapi itu kalau dzaraf ini kan bukan dzaraf jar majrur. Ya, dzaraf memang sebagian ada yang menyatakan dia ada dhamir tersembunyi di situ. Ya, li'annahu yulzimu 'alal awal, karena kalau kita pakai pendapat yang pertama, taqaddumul hal 'ala mubtada nakirah 'ala sahibul hal nakirah. Nah, mengharuskan apa? Maji'al hali minal mubtada. Ya, datangnya hal dari mubtada. Wasahihu man'uhu. Kan kemarin sahibul hal itu cuma dari apa? Hah? Fa'il, maf'ul, khobar, kemudian apa lagi? Zorof, jar majrur. Lima aja kan? Dari mubtada ada enggak? Enggak boleh. Lihat di halaman berapa itu kemarin. Lihat di halaman 282. Walayati al-halu minal mubtada'i ala sahihi. Hal enggak boleh datang dari mubtada. Nah, kalau dikatakannya fidari jalisan rajulun, rajulun mubtada. Sahibul hal mubtada, ini enggak boleh dong kalau begitu. Nah, dicegah, udah ganti. Sahibul hal jangan rajulun. Apa? Domir yang ada di dzaraf gitu aja. Domir yang ada di dzaraf. Ya. Wasahih man'uhu, yang sahih ya terlarang. Mubtada jadi sahibul hal, kama taqaddama. Wa yughni an hadza al-misal. Ah, kita sebenarnya enggak butuh contoh ini. Udah pakai contoh yang lain aja. Qauluka jaa musri'an rajulun. Ah, jelas itu. Fa'il itu kan. Boleh enggak sahibul hal jadi fa'il? Boleh. Jaa musri'an rajulun. Ya, musri'an hal, mana sahibul halnya? Rajulun. Ya, rajulun. Loh, kok boleh? Iya, karena sahibul hal diakhirkan dan hal mendahului sahibul halnya. Taibar kalau fikum. Wasani yang berikutnya yang kedua. Remon. Taksisuha bil idofati tafidu takhsisa taksisuhu fa'il dari sawwara zarikanya itu udah maf'ul ublah wa baqiyatul qurra'i qara'aha bi rafin musaddiqut tayyib terus wa misalu majidil kali dengan dengan nasyati wal mansufati qawluka ya rajulun tawilun musri'an tayyib terus asalisu tabaqqumun nafi alaihi nahu wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munziruna fajumlatun laha munzirun fi mahalli masjid halu min qaryatin wa hiya nahirun wa sawwaqa dhalika taqaddumun nafi ah, sudah cukup. Ya, tanbihnya Suyudi lagi. Al-man'u khobar madhab itu kan mubtada. Nah yang kedua taksis dengan idofah atau wasaf. Hal awal taksis dengan idofah. Nakiroh ditaksis dengan idofah. Fi arba'ati ayyamin. Ayyamin kan nakiroh juga. Kalau idofah ke ma'rifah sudah jadi ma'rifah bukan nakiroh lagi. Ya, sawa'an. Sawa'an itu kan hal dari arba'ah. Wahia nakiroh. Sawaga dari kan taksis suha yang membolehkan hal tersebut karena dia ditaksis bil idofa ila nakirah. Ya, idofa ke nakirah wa hiya ayyam. Fa inna idofata nakirati ila nakirati tufidul taksis. Ya. Idofa nakirah ke nakirah tufidul taksis pengkhususan. Kama taqaddama fi babil mubtada wal khabar. Ya, sebagaimana yang berlalu di bab mubtada khabar. Wa misluhu qauluka ja'a gulamun gulamu rajulin musri'an. Ini boleh. Ya, karena ini taksis. Sahibul hal ini gulam. Telah datang budak seseorang yang cepat, gesit, ngebut. Asani berwasap ya, taksis ya, dengan wasap. Ya, walamma ja'ahum al-ayah musaddiqan, hal musaddiqan di ayat yang itu, hal dari kitab, kitab kan nakirah, wasaw gadalika taksisuhu bilwasaf, ditaksis dengan na'at. Fa'inal jar wal majrur muta'alliqun bimahdhubin na'at, karena jar majrur muta'alliq dengan na'at, na'at yang mahdhub, yaitu na'at dari kitab. Ya, mungkin gini ya, lamma ja'ahum kitabun mubarakun, gitu, kitabun mubarakun min indillah, gitu. Ya, naatnya itu. Ya, maka jar majmu' mutalik dengan mahdhub naat kitab ini adalah qiraah Ibrahim ibnu Abi Ublah. Wahia syahadatun Nabi Syah. Wa baqiyatul qura'i, sedangkan para imam qura' yang lainnya qara'aha biraf'in, biraf'i musaddiqun. Membacanya dengan rafa'. Ya, rafa' musaddiq di rafa'. Ala annahu na'tun li kitab. Jadi musaddiq itu na'at dari kitab. Ya. Berarti difasal itu antara man'ut dan na'at. Dengan jar majrur. Nah, ini boleh memang. Ya, barakallahu fik. Misalu maji'il hal minan nakirati al-mausufah. Contoh hal datang dalam bentuk nakirah yang disifati, diberi na'at. Ja'ar rajulun musri'an, enggak boleh. Mesti tawilun. Ya. Tawilun. Dikasih na'at. As-sadis taqaddumuhu taqaddumun nafyi. Jadi ini sahibul hal yang nakirah mesti didahului oleh nafyu. Wa ma ma'nya manafi ahlak na min qaryatin, qarya di sini ya. Dia jangan dianggap majrur. Ya. Walaupun jar majrur boleh aja jadi sahibul hal, tapi dia aslinya maf'ul bih. Ya. Illa laha mundhirun, mundhirun laha mundhirun. Ya, mubtada khabar. Ilaha khabar muqaddam. Atau jar majrur muta'alliq dengan khabar muqaddam, mundhirun mubtada. Jumlah fi mahalli nasbin, hal. Hal dari mana? Qaryah. Laha mundhirun fi mahalli nasbin, hal dari qaryah. Wa hiya nakiratun. Terus apa yang membolehkan nakirah apa qaryah ini? Sawaga dzalika taqaddumun nafi, yaitu ma. Yang membolehkan tersebut datangnya nafi. Tanbihun. Dan di sini ada tanbih. Qad yaqa'u sahibul hali nakiratan bila musawigin. Nah, lo. Nah, terkadang sahibul hal dia datang dalam bentuk nakirah tanpa ada musawig sekalipun. Wa huwa qalilun. Tapi ini jarang. Semisal ucapan mereka marartu bima'in, bima'in, perhatikan bima'in. Ya. Ki'data rajulin, ki'dah. Bikasr qaf, ai, ini kasr qaf itu ki'dah, ini hal. Saya melewati seorang, saya melewati air ya, ki'dah rajulin. Ai miqdar ki'datihi, ukuran. Seukuran orang gitu. Wa hadis akbar rajulun haraman, tapi yang saya tahu ya, antum bisa cek sendiri, ini haramun dengan marfu. Ya, bukan dengan hal begini. Karena haram di sini maknanya muhrim. Jadi makna hadis akbar rajulun haramun ay muhrimun. Ya. Telah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu, ada tulisannya nanti di hadis ma'ahu. Ya, jadi ada seorang yang dia beranjak, ya, seorang yang beriman beranjak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini haraman, coba antum cek tuh, lihat di takhrij hadisnya. Saya ingat saya jangan haramun. Mungkin lafaz yang lain dengan haraman itu muhriman, ya. Ini mengecualikan. Wa nahwi dzalik. Wa madzhab Sibawaihi jawazul qiyas 'alal masmu'. Madzhab Sibawaih membolehkan qiyas kepada yang didengar tadi. Yang didengarkan tadi pertama hadis. Ya, ucapan orang-orang Arab, marartu bima'in ki'adata rajulin. Nah, berarti kalau madzhab Sibawaih, berarti qiyas dari masmu' tadi boleh kita buat hal dari sahibul hal yang nakirah bila musawwigin sekalipun. Ya, bila musawwig sekalipun. Nanti enggak sini. Nah, Wa madzhabul Khalil wa Yunus al-man'u. Sedangkan madzhab Khalil dan Yunus oh enggak boleh, larang. Summa qala al-musannif wa yaqul hal dharfan nahu ra'aitu al-hilala baina sahab. Ya. Hal datang dalam bentuk dzaraf. Ya. Contoh ra'aitu al-hilala baina sahab, baina sahab. Katirok fitnat ya ra'aitul hilal fi'il fa'il maf'ul baina dharab makan muta'alliq bihal ya minal hal mahdhub wujuban taqdir mustaqirran. Ini mah yang kita kalau antum paham di khobar ghairu mufrad ya ngerti sini ya jar majrur dan dharab bisa jadi khobar kenapa ala muta'alliq dengan mahdhub khobar khobar yang mahdhub istaqarra atau mustaqir. Jadi ra'aitul hilala mustaqirran baina sahab wal jar majrur fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, berarti si Qarun ini keluar kepada kaumnya mustaqirran fi zinatihi, sudah keluarnya. Ya wa yata'allaqani bi mustaqirrin au istaqarra mahdhufaini wujuban, yang wajib ya membeli hadaf. Berarti sebenarnya yang jadi hal itu bukan zat dari jar majrur atau dharab, enggak. Tetapi lagi-lagi kemana? Ya, ke jumlah atau isim nakirah, mustaqirran atau jumlah istaqarra. Nah, fikri, baca fikri. Yang lain belum baca semua kan? Siapa yang lagi belum baca? Coba fikri aja. Saya baca fikri. Nah ini ya, perhatikan. Kama ya akhaul khobar. Ini sebagaimana hal dia terletak dalam khobar ya. Wasilah dzarfan wajaran wajururan. Wasilah dzarfan wajaran wajururan. Baik. Fabaida fi misali dzarfin makan. Huwa muta'alikun. Dia muta'alik dengan mahdub hal minal hilal. Yaitu takdir mustaqirran baina sahab. Ini jelas. Fijinati jar majrur muta'alik dengan mahdub hal dari domir mustatir. Fi kharaja takdirnya mustaqirran fi zinati. Ini jelas ya. Terus lanjut. Nah, jadi dia muta'alik dengan mustaqir atau istaqarra dengan isim nakirah mufrad atau jumlah. Terus in qudira. Baik. Ya, perhatikan. Ya. Dia muta'alik dengan istaqar, mustaqir atau istaqar, muta'alik dengan mustaqir. Ya. Apabila dzaraf dan jar majrur ini ya dia ditakdirkan fi maudhi'il mufrad. Ya. Di fi maudhi'il mufrad berarti gimana? Mustaqir atau ditakdirkan pada maudhi'il jumlah istaqarra. Nah, gampang kan? Terus wa adil, adil yang sepadan serupa. Taib. Mahdhufain wujuban. Nah, ini istaqara mustaqir, ini wajib dihadap. Likaunihima kaunan mutlaqan. Ya. Ya. karena keberadaan keduanya sebagai kaun, ya kaun secara mutlak. Kan bisa juga kita katakan kainun, ya. Ya. Misalkan tadi contohnya apa? Ra'aitul hilala bainas sahab, ra'aitul hilala kainan, dia terjadi begitu kan. Saya melihat hilal kainan bainas sahab, itu boleh kaun. Wa istaratu fi dharfi wa adilihi, dipersyaratkan pada dharf dan yang serupa dengannya, yaitu jar majrur. Ayakuna tamain, keduanya mesti tam. Kama taqaddama fil mausul, ya, sebagaimana yang telah berlalu di mausul wal khabar. Fa in kana naqisain, kalau keduanya naqis, kurang. Lam yaqa halan, enggak boleh. Ya, sebagai hal, fala yuqal hadza zaidun amsi. Ini kan naqis, enggak sempurna. Ya. Ya, hadza zaidun amsi. Ingat enggak pembahasan khabar kita? Kapan sih jar majrur dzarab bisa jadi khabar? Ya, ketika dia tam, zaidun fil fasli. Nah, itu sudah sempurna. Ya, tapi kalau zaidun amsi ini dzarab, sempurna enggak? Zaidun al-yauma, sempurna enggak? Enggak ada, enggak bisa. Ini naqis, enggak boleh. Ya. Ini boleh nih, zaidun fil fasli, tam. Zaidun indaka. Nah. Zaidun bika, sempurna enggak? Enggak, ini enggak boleh. Nah. Ada zaidun amsi au bika, ini enggak boleh. Qala wala wa yaqau jumlatan khabariyatan murtabitatan bil wawi wad dhamir. Cukup. Apa? Cukup dulu deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.